كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan dipertemukannya Ramadan dari sejak hari yang pertama sampai yang terakhir merupakan kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang besar, sehingga di hari-hari yang mulia itu kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan nilai yang berbeda dibandingkan di hari-hari lainnya. Maka ketika hamba diberikan kesempatan bertemu dengannya, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita telah jalani dan telah kita lalui apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persembahkan. Harapan kita tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima apa yang sudah kita lakukan, amalan-amalan ketaatan, demikian pula amalan-amalan saleh dan segala bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala di hari-hari tersebut. Dengan berakhirnya Ramadan, kita masih memiliki amalan yang secara estafet kita masih terus lakukan. Tentunya dengan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya dari amalan yang saleh yang sudah kita latih selama bulan Ramadan, qiraatul Quran, demikian pula zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkecuali pula amalan yang sama, yakni amalan siam setelah Ramadan di bulan Syawal adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Kata beliau bahwa siapa yang telah puasa Ramadan kemudian diikuti, kemudian ditindaklanjuti dengan puasa 6 hari lamanya di bulan Syawal, maka puasanya itu adalah seperti puasa 1 tahun lamanya. Bagaimana bisa dikatakan 1 tahun puasa yang kita lakukan Ramadan sebulan penuh kemudian ditambahkan 6 hari lamanya di bulan Syawal? Naam. Puasa yang kita lakukan sehari itu nilainya adalah 10 di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala melipatgandakan 1 kebaikan dengan 10 kali lipat. wal hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa satu kebaikan itu adalah 10 yang senilai dengannya. Sehingga dengan itu, tatkala seseorang melakukan puasa sehari, maka nilainya adalah 10 di sisi Allah. Sehingga Ramadan sebulan penuh 30 hari, maka nilainya adalah 300 hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau setara dengan 10 bulan. 2 bulan tersisa adalah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa 1 hari nilainya adalah 10, sehingga 6 hari adalah 60 hari di sisi Allah Jalla wa'ala, yang setara dengan 2 bulan. Sehingga genaplah 10 bulan nilainya Ramadan, 2 bulan 6 hari di bulan Syawal, kana qasyamid dahr, maka senilai dengan puasa setahun lamanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah benarlah apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa ala yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini amalan yang bisa kita manfaatkan selama di bulan Syawal. Berusaha untuk menyempatkan waktu melakukannya, baik secara berurutan 6 hari secara langsung atau secara terpisah. Sehari kemudian dilanjutkan, entah 2 hari setelahnya kemudian dia puasakan lagi. Dan sampailah pada jumlah 6 selama di bulan Syawal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kita mengingatkan terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Dari sekian kenikmatan yang ada, kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan tentunya kita berharap untuk dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Demikianlah yang diharapkan oleh salaf, generasi pendahulu kita yang mulia. Mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala 6 bulan lamanya untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan jika sudah ditakdirkan oleh Allah bertemu dengannya, dengan selesainya Ramadan, mereka berdoa 6 bulan lagi setelahnya, yang di dalam doa itu berharap agar Allah Jalla wa'ala menerima amalan-amalan mereka di bulan yang mulia. Dengan amalan yang sudah mereka persembahkan, amalan yang tentunya jauh lebih baik dibandingkan kita, itu pun masih merasa khawatir kalau-kalau amalan tersebut belum diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang tentunya adalah mereka manusia-manusia terbaik, yang sangat takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga khawatir kalau-kalau ada noda yang bisa menyebabkan amalan itu tertolak di sisi Allah. Maka berdoa 6 bulan lamanya ke depan agar amalan-amalan itu berkenan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Itulah mengingatkan kita bersama di awal kajian kita setelah Ramadan. Maka kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan rutin kita, karya al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Adabul Mufrad, di mana kita telah selesaikan sampai bab yang ke-15. Pada 3 bulan yang lalu. Pada 2 bulan. 2 bulan yang lalu. Kita telah selesaikan pada bab yang ke-15. Pagi hari ini insyaAllah ta'ala melangkah pada bab yang ke-16. Disebutkan oleh al-imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab buka'ul walidain. Beliau meletakkan judul secara khusus buka'ul walidain, tangis kedua orang tua. Menyebabkan tangis kedua orang tua adalah suatu perkara yang besar. Sehingga di sini beliau meletakkan satu bab khusus dari sekian rangkaian perkara-perkara atau hadis-hadis yang berkaitan dengan orang tua. Dari bab yang pertama sampai bab yang kesekian masih berbicara tentang al-walidain. Kita insya Allah ta'ala masih ingat. Nah, masing-masing bab menyebutkan bagaimana kaitannya dengan al-walidain. Kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Demikian mulianya perbuatan itu sehingga beliau dahulukan pada kitab ini bab-bab yang terkait dengannya. Sebelum beliau membahas bab-bab yang lainnya. Disebutkan riwayatnya mengikuti urutan dari sebelumnya, maka tibalah kita pada hadis urutan yang ke-31. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ziyad ibni Mikhraq an Taisalah أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. Hadith dengan sanad-sanad yang sudah kita dengarkan dan insyaallah ta'ala akan kita sebutkan masing-masingnya setelah penjelasan matan atau redaksi hadis ini, sampailah pada riwayat sahabah Ibnu Umar, putra dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah Ibnu Umar, buka'ul walidain minal uquqi wal kabair. Demikian riwayat disebutkan secara singkat. Buka, yakni tangisan. Al-walidain, kedua orang tua. Artinya tangis kedua orang tua. Tentu di sana ada sebabnya sampai kedua orang tua tadi mengalirkan kedua air matanya. Nah, sehingga kemudian menangis. Disebabkan tentunya tingkah laku dari anaknya. Muncullah kejengkelan, kekesalan, kemudian ketidakterimaan apa yang dilakukan oleh anaknya, sampailah kemudian respon atau reaksi dari ketidakkuatan menahan emosinya tadi, suatu kewajaran kemudian menangis, mengalirkan kedua air matanya. Maka perkara itu bukanlah ringan. Sebutkan dalam hadis ini, buka'ul walidain, tangis kedua orang tua itu minal uquq, termasuk dari bentuk menyakiti. Uququl walidain, menyakiti kedua orang tua, urusannya adalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tangis kedua orang tua termasuk al-uquq wal kabair. Dan kelanjutan hadis ini menyatakan bahwa perbuatan itu termasuk al-kabair, di antara dosa-dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya penulis kitab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan bab khusus dengan judul yang sudah kita ketahui, Bukaul Walidain, menyebabkan tangis kedua orang tua. Yang sesungguhnya hadis-hadis ini adalah semakna dengan hadis-hadis yang sudah kita lalui. Termasuk adalah hadis yang ke-8. Maka kita bisa menyimak dan mengingatkan kembali terhadap hadis yang ke-8 yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melalui jalan Taisalah, di mana Taisalah nanti akan kita sebutkan kembali siapa beliau. Taisalah bin Mayyas menyatakan, aku pernah bersama dengan kaum An-Najadat. Kaum An-Najadat adalah kaum yang berpikiran paham Khawarij. Nah, salah satu prinsip dari Khawarij adalah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Faisalah pernah berkumpul bersama mereka, kaum Najadat. Kenapa dikatakan An-Najadat itu adalah memiliki paham Khawarij? Karena pencetusnya. Nah, kembali kepada pencetusnya sehingga dinisbatkan kepadanya. An-Najdah. Nah, berkumpullah Faisalah bersama dengan mereka sehingga fa asabtu dzunuban la araha illa minal kaba'ir. Aku melakukan suatu dosa yang aku pandang, aku nilai apa yang aku perbuat itu tidaklah lain merupakan dari dosa-dosa besar. Maka setelah beberapa waktu kemudian aku ceritakan, sampaikan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah ketemu dengan ulama, ketemu dengan orang yang mengerti. Bahkan itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, Abdullah ibn Umar. Sehingga apa yang menjadikan jalan, apa yang jadi permasalahan, tanda tanya pada dirinya tidak dibiarkan begitu saja. Apakah yang aku lakukan dari dosa itu termasuk tergolong sebagai dosa besar? Maka coba ditanyakan, diungkapkan kepada ahlinya, kepada para ulama. Di kalangan sahabat tentunya ada ulama, di antaranya beliau, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Setelah diceritakan, maka Abdullah ibn Umar bertanya, "Mahia, apa yang kau maksud dari dosa yang kau nilai sebagai dosa besar?" Maka kata Taisalah, "Kada wa kada," demikian demikian secara singkatnya, tidak disebutkan detailnya. Maka apa kata Abdullah ibn Umar yang sudah matang dan menerima ilmu dari sumber yang jernih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisat hadhihi minal kaba'ir," bahwa apa yang kau lakukan itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Nah, maka di sini memberikan manfaat pula kepada kita, ada pembagian dosa. Ada dosa as-saghair, dosa-dosa kecil, ada pula dosa al-kaba'ir. Melalui peristiwa dan hadis ini menunjukkan di sana ada penggolongan dosa. Yang tentu terbaginya dua bagian tadi tentu ada konsekuensi-konsekuensi padanya. Maka Abdullah ibn Umar menilai apa yang dilakukan olehnya Taisalah bukanlah termasuk al-kabair. Maka kemudian Abdullah ibn Umar memberikan manfaat ilmu, tidak sekedar menjawab begitu saja, tetapi beliau tambahkan untuk semakin memperjelas atau memberikan contoh-contoh apa saja di antara dosa-dosa besar itu. Maka beliau sebutkan di sini ada 9. Yang pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, qatlun nasmah, membunuh jiwa, tanpa jalan yang hak. Yang ketiga, al-firar minaz zahaf, adalah seseorang lari dari pertempuran, khianat, meninggalkan barisan kaum muslimin karena sebab takut dan sebab-sebab faktor yang lainnya, kemudian dia meninggalkan dari medan pertempuran. Yang keempat adalah qadful muhsanah, adalah menfitnah seorang wanita muslimah, dituduh berzina. Wanita muslimah yang sudah memiliki suami, kemudian dituduh dia selingkuh, dia berzina. Maka ini tuduhan yang besar dan termasuk dari dosa besar. Yang berikutnya adalah aklur riba, makan riba. Dan juga aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Berikutnya ilhad fil masjid, melakukan perbuatan maksiat di dalam masjid. Dan berikutnya walladhi yastaskhir, adalah orang yang menghina saudaranya. Dan yang kesembilan, wabuka'ul walidain minal uquq, menyakiti atau menyebabkan tangis kedua orang tua, itu termasuk perbuatan yang durhaka. Demikian disebutkan Abdullah ibn Umar tanpa diminta oleh Taisalah. Di sini menunjukkan kemurahan, adanya tambahan penjelasan. Padahal Taisalah bin Mayyas hanya meminta, apakah yang saya lakukan dari perbuatan itu termasuk dosa besar? Sesungguhnya dengan jawaban laisat minal kabair, bukan termasuk dosa besar, maka sesungguhnya cukup. Tetapi demikianlah kasih sayangnya para salaf, para sahabah, dan generasi-generasi berikutnya memberikan tambahan penjelasan agar bermanfaat untuk yang lainnya. Maka Abdullah ibn Umar berkata kepadaku, kata Taisalah, atufarriqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau ingin dijauhkan, dipisahkan dari azab an-nar, dan kau cinta, engkau diingin untuk dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Jalla wa'ala? Maka apa jawaban Taisalah? Ey wallahi, tentu demi Allah. Maka Abdullah ibn Umar bertanya, ahayyan walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qultu, kata Taisalah, indi ummi, yang masih hidup adalah ibuku. Menunjukkan ayahnya sudah meninggal dunia, tinggallah ibunya. Qala, maka Abdullah ibn Umar memberikan saran, memberikan nasihat. Fawallahi, law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am, la tadkhulanna al-jannata majtanabtal kabair. Demi Allah, seandainya engkau lunakkan pembicaraanmu kepadanya, kepada ibumu, engkau berikan makan kepadanya, niscaya Allah Jalla wa'ala akan masukkan engkau ke dalam jannah selama engkau sudah bisa menjauhkan dari al-kabair, dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwa birrul walidain bisa menjadi sebab untuk seseorang dimasukkan jannah oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk birrul walidain adalah tutur kata yang baik. Kemudian juga untuk memberikan makan kepadanya. Maka ini sarana yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Falhasil, di dalam hadis ini disebutkan dosa besar yang kesembilan, bukaul walidain minal uquq, tangis kedua orang tua termasuk perbuatan yang durhaka. Pertanyaannya, hal itu sudah disebutkan pada hadis tadi, Tetapi mengapa Imam Bukhari angkat lagi, sebutkan kembali, bahkan meletakkan dengan satu judul khusus? Maka kita perlu tahu bagaimana ilmiahnya beliau rahimahullah ta'ala, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, sehingga perlu secara serius untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Maka beliau letakkan bab buka'ul walidain. Kalau tadi berupa salah satu dari rangkaian dosa besar, salah satu dari perkara dosa besar, mungkin seseorang tidak terlalu terfokus padanya. Namun ketika disebutkan secara khusus satu bab tersendiri, maka semakin menggugah, semakin meyakinkan bahwa itu adalah perkara yang besar. Itulah nampaknya mengapa Al-Imam Bukhari rahimahullah meletakkan babnya secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam. Kita telusuri masing-masing nama perawinya, yang sebagiannya sudah kita ketahui. Maka kita koreksi kembali, kita mengingatkan kembali. Haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah, Musa. Musa tersebut pada hadis yang ke-26. Pada hadis yang ke-26. Nah, nanti antum bisa cek kembali. Siapa nama Musa lengkapnya? Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki Al-Hafidh. Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki Al-Hafidh. Gelar Al-Hafidh. Nah, di antara sekian Al-Huffadh, gelar Al-Hafidh adalah Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki. Bagaimana kedudukan status beliau di hadapan para ulama muhaddithin? Thiqatun ma'mun. Seorang yang thiqah, yang kokoh, yang bisa dipercaya, ma'mun, dan juga aman riwayatnya. Nah, maka kenallah kita siapa beliau. Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki. Kemudian Musa menyatakan haddatsana Hammad. Hammad perlu diketahui setidaknya ada dua. Ada Hammad ibnu Zaid, ada Hammad ibnu Salamah. Riwayat yang bersama kita adalah Hammad ibnu Salamah. Ini pun juga sudah kita ketahui siapa beliau. Bisa dilihat pada hadis yang ketujuh. Pada hadis yang ketujuh. Silakan nanti dicek kembali dari perawi hadis tersebut, di antaranya Hammad ibn Salamah. Siapa beliau? Nama lengkapnya adalah Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Ahadul A'lam. Salah seorang ulama yang tersohor, Hammad ibn Salamah. Bagaimana pujian para ulama kepada beliau? Di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan, "Dakhaltul Basrah fama ra'aitu ahadan ashbah bimasalikil awwal minhu." Aku pernah memasuki kota Basrah, yang tidak asing lagi bagi kita, di mana Basrah adalah di negara Irak. Salah satu kota di Irak adalah Basrah. Aku datang ke Basrah. Fama ra'aitu ahadan, tidaklah aku lihat seorang pun, ashbah bimasalikil awal minhu, yang lebih menyerupai dengan jejaknya generasi yang pertama, dibandingkan beliau rahimahullah. Artinya beliau yang kuat untuk berpegang teguh kepada sunnah, mengikuti jejak salaf. Naam. Sehingga demikianlah pujian Abdullah ibn Mubarak rahimahullah kepada beliau. Kana minal ubbad al-mujabid da'wa fil awqad. Beliau termasuk dari ahli ibadah yang bisa dikatakan doanya itu dikabulkan dari waktu-waktu yang ada. Naam. Beliau termasuk doa yang naam dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selain Abdullah ibn Mubarak, juga Affan rahimahullah. Qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad ibn Salamah. Sungguh aku telah mengetahui orang yang paling ahli ibadah. Naam. Dari Hammad ibn Salamah. Naam. Walakin ma ra'aitu ashaddu muwadhaba 'ala al-khair wa qira'ati al-Qur'an wal 'amali lillah minhu. Akan tetapi aku belum pernah ketahui orang yang continue atau menjaga terhadap al-khair, kepada kebaikan, wa qira'atul Qur'an, dan senantiasa baca Al-Qur'an, wal 'amalu lillah, dan beramal karena Allah, minhu, dibandingkan beliau. Yu'addu minal abdal. Beliau tergolong atau bisa dikatakan dari abdal. Apa abdal itu? Alamatul abdal alla yulat lahu. Bahwa tanda abdal adalah tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, maka dikatakan abdal. Tazawwad sab'ina imra'ah falam yulat lahu. Beliau menikah 70 wanita dan belum dikaruniai anak padanya. Berapa jumlahnya? Sab'in. Nah, demikian yang disebutkan dalam keterangan ini. Min afsahin nas. Kana imaman fil Arabiyah. Beliau termasuk manusia atau orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, dalam berbicara. Kana imaman fil Arabiyah. Bahkan bisa dikatakan beliau seorang imam bahasa Arab. Naam. Pujian berikutnya datang dari Al-Imam Ibn al-Madini rahimahullah. Man takallama fih fattahimuh fid din. Barang siapa yang membicarakan tentang beliau, maka tuduhlah dia pada agamanya. Orang yang membicarakan negatifnya Hammad ibn Salama, maka perlu diragukan agamanya. Nah, man takallama fih fattahimuhu fid din. Kana dha waqar wa hadyun wa aqlun. Beliau orang yang memiliki kewibawaan, memiliki akal, artinya orang yang cerdas, orang yang pandai. Nah, kana masyghulan bi nafsih. Beliau sibuk terhadap dirinya. Imma yaqra au yusabbih au yuhaddits au yusalli. Kalau tidak beliau itu membaca, yakni baca Al-Qur'an, atau jika tidak demikian beliau yusabbih, beliau zikir, bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Au yuhadith. Yuhadith bisa berarti berbicara seperlunya, atau yuhadith atau meriwayatkan hadith. Au yusalli, atau beliau salat. Nah, masyghulan binafsih. Sibuk mengurusi diri beliau sendiri dengan perkara-perkara yang sangat bermanfaat. Mata fil masjid, beliau meninggal dunia di masjid, wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau salat, fi Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. 11 malam yang tersisa dari bulan itu pada tahun 167 Hijriyah. Naam, rahimahullahu taala. Naam, mengingatkan kembali siapa sosok di antara ulama salaf, yaitu Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Demikian kata Musa, haddatsana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid meriwayatkan dari Ziyad ibn Mikhraq. Meriwayatkan dari Ziyad ibn Mikhraq. Juga sudah kita lalui nama ini. Bisa dilihat pada hadis yang ke-8. Siapa Ziyad ibn Mikhraq? Al-Muzani. Al-Muzani. Abu al-Harith al-Basri. Ziyad kunyahnya Abu al-Harith al-Basri. Saduq. Siqah. Seorang yang saduq. Istilah dalam hadis atau maknanya adalah jujur. Siqah. Orang yang dipercaya riwayatnya. 6. Berkata Syu'bah kepada Ibnu Ulayyah, memberikan pujian kepada Ziyad ibn Mikhraq. Uktub an Ziyad ibn Mikhraq. Tulislah, ambillah, maksudnya ambillah ilmu darinya. Tulislah apa saja yang disampaikan, ilmu darinya. Fa innahu rajulun musir, la yakdzibu fil hadis. Karena beliau seorang yang musir, mungkin maknanya mudah, la yakdzib fil hadis. Beliau tidaklah berdusta di dalam menyampaikan hadis. Ziyad ibn Mikhraq meriwayatkan dari Taisalah. Naam. Ketemu kita dengan nama Taisalah. Siapa Taisalah? Juga sudah kita bahas, sudah kita lalui nama itu dari penjelasan hadis ke-8. Kita bertemu dengan nama Taisalah bin Mayyas An-Nahdi. Naam. Taisalah bin Mayyas An-Nahdi yang bertanya kepada Ibnu Umar. Nah, ada yang menyatakan bahwa Taisalah itu lakob. Nah, sementara namanya aslinya adalah Ali. Dan kedudukan Taisalah dithiqahkan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah. Dinilai positif, dinilai thiqah statusnya oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah. Dengan demikian selesailah sudah bab ke-16, hanya terdiri satu hadis, yakni hadis ke-31. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Taisalah أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. Yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan sebagai upaya apa yang kita bahas untuk menuntun langkah kita dalam hidup untuk semakin baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.